imamnya kacau pikirannya, langsung saja Allahu Akbar, itu aja langsung. Daripada wala antum, wala antum, wala antum, gak selesai. Mending aja ruku. Kan minimal, minimal di minimal satu ayat. Waladhalin amin, alif lamin, Allahu Akbar. Bisa kan? Kan satu ayat. Tapi kelewatan juga itu. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membawa kudanya kencang banget karena dari lihat kebunnya, ketika dia tiba di masjid untuk salat berjamaah, betapa kecewanya beliau karena orang sudah pada pulang salat berjamaah. Kemudian dia menangis karena ketinggalan salat berjamaah. Dia berkata, semua kebunku yang kulihat tadi gara-gara itu menyebabkan aku ketinggalan salat berjamaah, aku sumbangkan semua. Betapa enaknya kalau ada orang cuci mobil. Setelah dia cuci mobilnya, dia ke masjid, ternyata sudah pulang. Itu mobilku. Kenapa? Gara-gara itu aku tidak salat berjamaah. Kirain mau disumbang. Itu ya. Ada perasaan gini, merasa rugi tidak salat berjamaah. Ya. Kehilangan luar biasa. Kalau perlu, aku ketinggalan, maka ajak orang, bantu dong aku. Kamu kan sudah salat berjamaah tadi, bantu dong aku. Kamu yang jadi makmumnya, aku jadi imamnya. Aku kan sudah salat, bantulah sedekah ya. Itu boleh, saking pentingnya salat berjamaah. Coba. Jadi jangan pernah salat sendiri. Usahakan salat berjamaah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya. Dan saya akan menjawabnya. Kalau misalkan saya salat berjamaah terus telat, bacaan apa sih yang harus saya baca? Bacaan apa yang kamu baca? Dia bacaan salat. Maksudnya ini dia jadi makmum. Betul tidak? Terus jadi imam di depan, ya baca-baca sesuai bacaan. Kebetulan dia baca Al-Fatihah, ikuti, dengarkan. Waladhalin amin. Barulah kita membaca. Karena Al-Fatihah jadi rukun dari 13 rukunnya. Kemudian setelah ikuti, kan kita jadi makmum. Bagaimana kalau kita ketinggalan? Kalau kita masih dapat rukunya, itu masih dapat satu rakaat. Bagaimana dengan Al-Fatihahnya? Oh, bagaimana dengan yang lainnya? Kan kita ikut dapat rukunya. Ah, bagaimana kalau kita salat duhur? Kan dua salat itu, ada salat siang, ada salat malam. Kalau salat siang, salat terang namanya. Salat terang itu tidak bersuara. Semua salat yang terang itu tidak bersuara, tapi salat yang gelap bersuara. Yang gelap subuh, maghrib, isya, maka dia bersuara, kedengaran apa yang dibaca imam. Tapi kalau salat terang tidak bersuara. Duhur dan asar. Apa dong yang kita baca? Baca aja Al-Fatihah dan bacaan apa yang kita bisa baca. Itulah hebatnya salat berjamaah. Kebetulan kita ambil, ternyata imamnya itu baca Al-Fatihah, setelah itu baca surah Al-Ikhlas, sementara kita baca agak panjang-panjang dikit Lillahi Rabbil Quraisy. Bagaimana dong? Dia kan sedikit, kita banyak. Ya, ketika dia ruku, ikuti. Karena tidak boleh kelewatan dua rukun. Tidak boleh kelewatan dua rukun. Imamnya sudah ruku, kita masih berdiri. Saya kan baca aku panjang. Tadi begitu. Ruku, sujud ya. Tiba-tiba makmum duluan berdiri, duduk. Ternyata imamnya masih sujud. Aduh, imamnya masih sujud. Jangan engkau kembali menambah sujud. Belum. Salah. Tunggu aja. Karena kapan kau sujud lagi, berarti menambah gerakan. Imam juga harus mengerti, cara menjadi imam juga harus bagus. Jangan Allahu Akbar, dia masih di bawah. Allah, ya harusnya dia naik. Allahu Akbar. Jadi makmum, oh dia tidak. Kalau apalagi anak muda semua, Allahu Akbar. Makmumnya semua di atas semua. Dia karena sakit lututnya. Jadi harus pakai teknik. Itulah harus ada ilmunya diatur. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni. Nama saya Muhammad Nur. Mari kita kenalan. Saya mau nanya Pak Ustaz, kalau saya sholat berjamaah sama teman-teman nih, nah kan itu kan pasti ada imamnya. Kalau cara milih imamnya itu gimana Pak Ustaz? Oh iya, menarik sekali. Kita sholat berjamaah bersama teman-teman, terus siapa yang mau dipilih jadi imam? Mau tahu? Mau tahu jawabannya? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Menarik sekali tentang salat berjamaah. Gimana caranya salat berjamaah kalau kita lagi masbuk kayak tadi? Siapa yang jadi imam lagi? Kalau memang belum sholat berjamaah dilaksanakan, bisa memilih. Bukan memilihnya om timpan, bukan. Tapi memilih siapa yang tertua. Tua apanya? Tua ilmunya. Artinya tahu. Kemudian tua. Maaf. Tua umurnya. Tua umurnya yang paling tua. Kemudian yang ketiga, tua salatnya. Jadi harus ada tiga kalau kita sementara sudah berjamaah. Kalau kita pas sama-sama saja, alhamdulillah aman. Tapi kalau memang maaf, tidak masbuk, tapi ketika kita masbuk harus dilihat siapa yang paling tua apanya, salatnya. Tadi bisa dipraktekkan enggak? Bisa. Contoh jadi imam. Masya Allah. Nah, jadi imam ya gini aja ya. Kemudian datanglah dia sini. Ini dua makmumnya pas. Nih. Ya. Salatlah. Agak geser-geser ke sana sedikit. Ya. Nanti aku tidak dapat kamera. Salat. Ya, salat. Tetap narsis. Jangan balik ke sini dong. Balik ke sana. Iya. Iya salah. Tiba-tiba ini datang. Salat aja, salat aja. Gak usah kelamaan, durasi sahabat. Terus aja, terus. Ya, tiba-tiba dia datang. Ya, ini salat duhur ya. Cepat berdiri lagi. Ya, ini rakaat kedua. Ini baru datang. Berarti utangnya berapa? Nah, salat, utang satu loh. Salat lagi. Nah. Ya. Ini baru datang dari mana kamu? Enggak usah balik. Ya. Ya, cocok. Ya, rakaat ketiga ini baru datang. Berapa utangnya ini? Anggap selesai salatnya. Salam. Ketika anggap sudah 4 rakaat ya. Ini berapa utangnya? Ini berapa utangnya? Maka ini berdua, maka yang jadi imam yang mana? Yang pertama. Ketika beri salam, maka berdua-dua berdiri. Maka ini melangkah mundur satu langkah. Inilah jadi imam. Sekalipun dia lebih muda daripada. Tapi yang tuanya adalah umur salatnya. Silakan kembali ke alamnya. Jamaah. Alhamdulillah. Masih berkaitan dengan salat berjamaah. Ada tuh salat yang tidak berjamaah dan ada yang salat berjamaah. Pada posisinya salat wajib itu semuanya berjamaah. Bahkan ada orang buta datang kepada Nabi, apakah aku bisa tidak salat berjamaah? Kata Nabi, ketika azan kau dengar? Dengar. Tidak ada alasan untuk tidak salat berjamaah. Sehingga para ulama mengibaratkan hukum salat berjamaah. Jamaah. Ada yang menggolongkan wajib salat berjamaah. Bahkan ada yang mengatakan fardu ain. Ada fardu kifayah. Ada sunat muakkad. Itu. Oke? Okay? Ada salat sunat yang wajib artinya berjamaah. Ada juga yang tidak berjamaah. salat sunat yang berjamaah sunat apa? Yang umum tapi yang bersifat khusus sendiri. Tarawih berjamaah, tapi sebagian ulama berpendapat tidak berjamaah, tapi pada umumnya sudah berjamaah semua. Karena awalnya Nabi melakukan salat tarawih itu tidak berjamaah. Nanti Umar bin Khattab lihat, oh salat apa tari, salat apa tari, salat apa tari, kumpul semua, kita tari bersama-sama. Itu ya. Nah, jadi bersifat khusus salat tobat sendiri, tidak usah berjamaah karena sifatnya pribadi. Tapi ada salat tidak boleh tidak berjamaah. Tidak ada alasan tidak berjamaah. Kalau tidak berjamaah tidak sah. Mau tahu? Salat Jumat. Apalagi salat Id. Salat sunat Id, Idul Fitri, Idul Adha berjamaah. Salat istisqa minta hujan. Jamaah. Masih kaitannya salat berjamaah, tapi hati-hati. Dalam salat berjamaah lihat keadaan. Kalau satu, apa lagi? Satu bunyi sirine, kemungkinan itu orang meninggal. Atau orang takut meninggal. Atau orang yang akan meninggal. Tapi kalau banyak sirinenya, kebakaran. Jadi imam yang cerdas, jangan terlalu panjang bacaannya. Langsung ruku saja, karena lagi kebakaran. Setengah mati semua makmumnya. Itu perlu diperhatikan. Apalagi masjid yang dekat jalanan besar. Itu jangan terlalu panjang bacaannya. Karena kenapa? Jangan sampai ada jamaah yang jauh sementara hanya singgah untuk salat. Kasihan mereka. Ustaz. Mau bertanya ini sedikit. Apa yang mau ditanyakan? Jangan sedikit, banyak-banyak. Oh gitu, banyak-banyak. Oke. Kata durasi. Oh iya, durasi. Jadi kayaknya durasi kalau kita bicara begini. Mau dengerin gak nih? Mau. Oh iya. Misalnya bagus nih. Bagus sekali pertanyaannya. Belopan juga. Silakan. Aduh, silakan. Untuk orangnya tabah. Sabar, sabar. Sabar. Bilang aja. Sabar. Sabar. Silakan. Misalnya punya teman lagi rame-rame sama teman-teman, udah gitu kita pengen sholat, terus apa hukumnya nih? Misalkan Vino bilang sama teman Vino gitu, lu jadi imam deh, terus dinolak. Disuruh jadi imam, lantas dia menolak? Iya, dia nolak. Apa karena namanya bukan imam? Apa hukumnya? Iya. Mau tahu jawabannya? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Menarik sekali kalau kita memang berbicara tentang salat berjamaah, dan memang banyak yang harus dibahas tentang salat berjamaah. Apalagi ini luar biasa. Kenapa? Luar biasa keutamaannya. Karena hidup kita kan singkat. Betul tidak? Singkat. Maka akan ditambah pahalanya jika kita berdakwah. Apa itu? Berdakwah bersama-sama, bersemangat, berjamaah. Itu menambah pahala ibadah-ibadah kita. Yang tadinya cuma satu, jadi 27. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya ada orang tidak salat berjamaah, lantas dia ulangi salat duhurnya sampai 27 kali, maka tidak akan sama dengan salat berjamaahnya orang yang satu kali berjamaah. Kenapa? Karena salat berjamaah itu diikuti oleh para malaikat. Itu lebatnya salat berjamaah. Sementara tadi yang ditanyakan, ini kan pahala besar. Kemudian tadi ditanyakan, bagaimana kalau kita mau salat berjamaah baru ada teman yang tidak menolak? Enggak mau. Kamu? Enggak. Jangan tarik aku. Seandainya orang melihat pahala itu. Seandainya orang melihat pahala salat berjamaah. Seandainya pahala itu dilihat. Maka terjadi pertengkaran di masjid. Karena seluruh orang berebutan untuk jadi imam. Berebutan untuk berada di saf pertama. Berebutan untuk azan. Ini orang tidak mau ada azan. Kamu azan, tidak mau. Tidak mau. Terpaksa nenek-nenek yang azan. Mana itu yang suaranya kayak Pasha Ungu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa harus nenek-nenek yang harus batuk 3 kali? Seandainya orang lihat pahala itu, siapa yang azan? Siapa yang azan itu akan menjadi orang yang paling tampan di sorga. Lalu beda loh pahalanya orang yang di tahap pertama. Seandainya orang lihat berada di tahap pertama, itu luar biasa pahalanya. Orang akan bertengkar, saya sudah ada duluan di situ. Salat asar jam 3 lewat 15, jam 1 sudah ada menunggu salat. Saking besarnya pahalanya. Tanda-tanda datangnya kiamat apabila orang sudah baku dorong-dorong jadi imam. Jamaah. Oh jamaah. Banyak manfaat yang diperoleh orang salat berjamaah. Kenapa? Apabila imamnya, maaf, apabila imamnya tidak becus seimamnya, tapi ada makmum yang hebat, maka dia mengikut. Diterima salat berjamaahnya. Bagaimana kalau imamnya bagus, makmumnya jelek? Tidak bagus bacanya, tidak bagus apanya. Mengikut sama yang imam. Bagaimana kalau dua-duanya jelek? Imam juga jelek, makmum juga jelek. Semuanya jelek. Bagaimana salat berjamaahnya? Tetap diterima. Kenapa bisa diterima? Karena ada malaikat yang ikut. Itulah hebatnya salat berjamaah. Jangan berkata cuma laki-laki yang diperintahkan, perempuan kan enggak. Dulu memang perempuan tidak terlalu, karena daerahnya, maaf, enggak terlalu aman. Sekarang apanya tidak aman? Kalau perlu berjamaah di rumah. Makanya enak banget dengan suasana salat berjamaah, mengantarkan kita ke keluargaan. Baik, kalau ada unek-unek tentang Islam itu indah, silakan layangkan di Twitter Islam itu indah, di @islamitu_indah. Baik, mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak. Kita sadarkan diri kita. Tundukkan kepala kita. Betapa cintanya Allah kepada kita. Kita diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kita ditakdirkan menjadi makhluk yang paling mulia. Menjadi makhluk yang paling mulia. Manusia. Dan kita pun diangkat derajat kita. Menjadi umat yang terbaik. Yakni umat Nabi Muhammad. Dan kita diberikan keistimewaan perintah salat. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah. Ya Allah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah. Ya Allah. Hanya Engkau lah yang kami sembah. Hanya Engkau lah yang kami sembah. Dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ya Allah. Ya Allah. Sampaikanlah hajat-hajat permohonan kami. Sampaikanlah hajat-hajat permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Terimalah ibadah kami. Terimalah ibadah kami. Berkahilah hidup kami. Berkahilah hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, izinkanlah kami agar bisa meraih salat-salat berikutnya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Engkau menakdirkan aku menjadi imam dari keluargaku. Engkau menakdirkan aku jadi imam di keluargaku. Menjadi pemimpin bagi keluargaku. Menjadi pemimpin bagi keluargaku. Ya Allah. Ya Allah. Berilah aku kekuatan. Berilah aku kekuatan agar bisa menjalani kehidupan ini. Agar aku bisa menjalani kehidupan ini. Menjadi imam buat keluargaku. Menjadi imam buat keluargaku. Menjadi penuntun buat mereka. Menjadi penuntun buat mereka. Buat anak-anakku kelak. Buat anak-anakku kelak. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah atas segala kesalahanku. Ampunilah atas segala kesalahanku. Kehilapanku. Kehilapanku. Selama ini ya Allah. Selama ini ya Allah. Usahakan dari setiap ibadah kita, kita tuntun istri kita untuk betul-betul jadi imam di keluarga. Menjadi imam, menjadi contoh buat keluarga. Insya Allah. Coba bisa diajak ke istri. Istriku, kita sholat berjamaah ya. Iya suamiku, aku mau Pak Ustaz sholat berjamaah. Kalau memang tidak sempat ke masjid, mungkin karena apa kegiatan, tolong diingat sholat berjamaah. Apalagi menjadi seorang suami, itu dituntut pertanggungjawabannya atas istri, atas anak, atas keluarga yang dipimpinnya. Ucapin sesuatu. Aku mau minta maaf sama suamiku kalau aku banyak dosa, Pak Ustaz. Semua aku masih sempat ya, Pak Ustaz. Silakan. Aku minta maaf ya, Bi, kalau aku banyak dosa sama kamu. Karena biar bagaimanapun kamu adalah kepala keluarga, seorang imam ya, Pak Ustaz, di dalam keluarga. Jadi insya Allah aku bakalan ikut nasihat kamu dan nurut semuanya apa kata kamu. Kamu gak perlu minta maaf juga, udah pasti aku maafin kok sayang. Salat berjamaah adalah merupakan aplikasi salat yang dilakukan secara bersama. Setan itu susah menggoda kalau dilakukan salat itu secara berjamaah. Serigala akan menerkam kambing yang tinggal sendiri. Tapi akan susah menerkam jika lo banyak. Berjamaah itu mengantarkan ibadah kita akan diangkat lebih dan lebih. Sampai 27 derajat. Buat salat berjamaah. Lakukan salat bukan hanya setengah-setengah. Tapi sebetul-betulnya salat. Sehingga kita mendapatkan berkah dari salat yang kita lakukan. Jadikanlah salat itu bukan hanya sekadar kewajiban. Tapi jadikan salat itu adalah merupakan sebuah kebutuhan. Bahkan kalau perlu, nikmati salat itu. Betapa indah keluarga, jika keluarga itu ada salat berjamaah di dalamnya. Terima kasih, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita bisa aplikasikan dalam keseharian kita salat berjamaah itu. Wallahu ahdi ila siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.